بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه واكتفى بطريقته بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة مستمعي الكرام، نسأل الله لي ولكم الخير أن يوفقني وإياكم إلى العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلني وإياكم هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، فالله ولي ذلك والقادر عليه. Sahabat hang dimanapun antum berada, kiranya Allah selalu melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita semua. Allah jadikan pertemuan kita sebagai pertemuan yang diberkahi Allah, menjadi sarana, menjadi nilai kebaikan bagi kita di hadapan Allah pada hari yang tidak ada lagi gunanya harta dan pangkat dan jabatan kita. Pada kali ini insyaAllah kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Tajridut Tauhidil Mufid yang dikarang oleh Imam Al-Maqrizi rahimahullah, yang pada yang wafat pada tahun 800-845 Hijriah. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang hakikat Tauhid, kemudian tentang makna Rabbun, kemudian juga tentang mauqif, sikap para sahabat kiram tentang asma dan sifat Allah SWT, bahwa mereka beriman kepada seluruh apa saja sifat-sifat Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahihah sebagaimana zahirnya tanpa ditakwil-takwil. Dan tidak satu pun dari para sahabat dari riwayat yang sahih bahkan yang daif, kalau mereka itu mempertanyakan dan mengkaifiatkan, menanyakan bagaimana tata cara tentang sifat-sifat Allah, seperti yang terjadi pada Asy'ariyah, Maturidiyah dan orang-orang yang semanhaj dengan mereka di dalam permasalahan asma wa sifat. Dengan demikian nampaklah manhaj salaf fil aqidah wal ibadah dan berislam adalah manhajun qawim al mabni ala al hujjah an nayyirah naqiyah, hujjah yang nyata, damighah. Pada kita sambung dari kitab ini, berkata al-imam rahimahullah ta'ala al-imam al-maqrizi bahwa kata beliau wala raiba anna tauhid ar-rububiyyah, kemarin barangkali biar menyambung sedikit, bahwa orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala tidak termasuk orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna orang yang mengikuti hawa nafsu. Karena setiap orang yang mengikuti hawa nafsunya, dia telah menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahannya, sesuatu yang diikutinya, sesuatu yang disembahnya. Kemudian, apabila anda, kata beliau rahimahullah, memikirkan dengan baik, meneliti, anda akan tahu bahwa penyembah-penyembah berhala itu sebenarnya tidak menyembah berhala itu sendiri. Sungguhnya yang dia sembah itu adalah hawa nafsunya. Karena taqlidul a'ma, karena mengekor, mengikuti nenek moyang saja dan orang-orang pendahulunya. Demi Allah, kalau kita mau jujur, kalau kita bertanya kepada orang yang di luar Islam, coba sebutkan dalilmu, alasanmu kenapa engkau menyembah bebatuan dan benda-benda yang kau sembah sekarang. Coba tunjukkan kitab suci yang menunjukkan hal itu, perintah yang menunjukkan hal itu. Mereka akan kebingungan. Siapa saja mereka? Tanyakan kepada mereka apa yang menyuruh mereka membuat seperti itu. niscaya tidak akan mereka dapatkan dalil dan hujjah. Karena hakikatnya, kata Syekh, kata Imam rahimahullah, innama abada hawah, dia menyembah hawa nafsunya saja. Karena di antara hawa nafsu itu adalah, yani hawa itu, mailu nafsihi ila dini abaihi, yaitu kecenderungan jiwa dan hati kepada agama nenek moyang. Fayattabi'u dhalikal mail, lalu ia mengikuti kecenderungan dan keinginan tersebut. Karena tabiat manusia tidak ingin melawan, tidak ingin berseberangan dengan orang yang di sekitarnya, itu naluri. Nah, hal itu tidak mengapa, pada dasarnya kita yakni mengikuti orang yang di sekitar kita. Namun yang jadi masalah, ketika sudah yang ada di sekitar itu adalah sesuatu yang batil, tanpa hujjah, tetap saja kita ikuti, maka sebenarnya inilah yang disebut dengan hawa. Hawahu di dalam bahasa Arab, yaitu kecenderungan jiwa kepada agama nenek moyang contohnya. Kecenderungan jiwa kepada hal-hal yang maklufat, yang terbiasa, sesuatu yang sudah terbiasa. Maka orang yang terjadi dalam Islam pun mereka yang tidak beribadah sesuai dengan sunnah. Ketika kita ingatkan, ya akhil karim, Rasulullah SAW salat begini, wudhu begini. Kata dia, ah enggak kayak gitu biasanya kok. Biarpun disampaikan kepadanya ayat, biarpun disampaikan kepadanya sunnah Rasulullah SAW yang sahih. Maka itulah salah satu makna di dalam bahasa Arab itu yang yu'abbar anha bil hawa. Yani yang disebutkan dengan ungkapan al-hawa di dalam bahasa Arab itu. Cenderung kepada sesuatu yang sudah terbiasa. Biarpun sesuatu kebiasaan itu adalah sesuatu yang mungkar batil. Maka pada dasarnya mereka yang menyembah selain Allah, menyembah berhala, bukanlah mereka pada dasarnya menyembah sanam dan berhala mereka itu. Tapi mereka menyembah hawa nafsu mereka. Kalaulah mereka mau jujur, mereka pakai otak mereka dan akal mereka dengan sejujur-jujurnya, niscaya mereka akan tahu. Kemudian di antara hal yang menafikan tauhid kepada Allah, dengan murninya tauhid kepada Allah, adalah as-sakhatu 'alal khalq, yaitu benci kepada makhluk karena nikmat Allah yang Allah berikan kepada mereka. Inilah yang terjadi menghalangi ahlul kitab daripada beriman kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Al-Yahud sebelum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bilang kepada penduduk Yathrib, yakni nama kota Madinah sebelum datangnya Nabi yang mulia, hijrahnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam kepada Madinah, mereka mengatakan, kalian akan kami akan lahir Nabi dari kami, Rasul terakhir, maka kami akan memusuhi dan akan membunuhi kalian, mengancam. Lihatlah kalian. Maka ternyata Allah bangkitkan Nabi terakhir bukan dari bangsa Yahud, namun Allah buat malah dari suku Quraisy yang merupakan bangsa Arab. Maka mereka pun seketika dendam. Kenapa Nabi itu bukan dari kami? Maka mereka pun menutupi seluruh dalil-dalil dan hujjah yang mereka ketahui dari kitab mereka sendiri. Maka di antara hal yang mengurangi, yang mengotori kemurnian tauhid kepada Allah adalah benci kepada makhluk karena nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Wal iltifatu ilaihim, menoleh kepada mereka dan mengenyampingkan Allah Subhanahu wa taala. Maka timbullah yakni seharusnya seorang yang bertauhid kepada Allah tidak ada lagi alasan, kata dia, bos saya melarang saya berjilbab, bos saya melarang, tuan saya melarang saya harus, menyuruh saya harus makan babi dan yang lain-lain, fallahul musta'an, tidak ada lagi itu. Karena tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala mengajari dia untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa sarana-sarana itu yang di tangan dia sekarang hanyalah sarana yang Allah mudahkan dan Allah mampu menggantikannya dengan yang terbaik. Fa inna man yaral kulla min Allah, karena orang yang hamba yang melihat semua itu adalah datang dari Allah, Allah yang mampu untuk itu semua. Kaifa yaskhatu ala ghairihi, bagaimana dia benci kepada orang lain, au ya'malu siwah, ataupun dia berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha at-tauhid maqamus siddiqin, maka tauhid yang seperti ini adalah merupakan maqam, tempat-tempat orang-orang siddiqin, kedudukan yang diraih oleh orang-orang siddiqin, orang-orang ahli tauhid. sehingga tidak perlu ada benci kepada orang lain, cemburu kepada orang lain, kecuali cemburu yang syar'i yang dibolehkan oleh syariat, berupa orang alim, mutabahhir fi ilmih, tawaduk di dalam ilmunya, mengamalkan ilmunya siang malam, lalu dia cemburu dengannya kalau pengen dia seperti itu, tanpa membuat usaha untuk menghabisi orang tersebut. Dia ingin seperti itu, maka itu adalah yang baik. Ataupun cemburu kepada ada seorang yang, yakni ahlul amwal, orang-orang kaya, seorang kaya yang menginfakkan hartanya siang dan malam, ikhlas karena Allah, maka dia pun ingin seperti itu. Dia pengen dia yang melakukan seperti itu. Adapun selain yang dua ini, maka masuk ke dalam hal mukaddirati tauhid, hal-hal yang mengotori tauhid. Oleh karena itulah, masuk kita ke dalam kajian baru, wala raiba, kata beliau, tidak syak lagi bahwa anna tauhid ar-rububiyyah lam yunkiruhul musyrikun. Bahwa tauhid rububiyah tidak diingkari oleh kaum musyrikin. Bahkan mereka mengaqarruhu, menetapkan hal itu, beriman kepadanya. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala lah sajalah pencipta mereka dan pencipta langit dan bumi. Dan yang bertanggung jawab, qa'imun, yang mampu memberikan maslahat, al-alim kullih, seluruh alam dialah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguhnya yang mereka ingkari adalah hanyalah tauhid uluhiyah wal mahabbah, yaitu tauhid uluhiyah, penghambaan, penghinaan, dan seluruh ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga yakni syirik dalam masalah cinta. Oleh karena itu, Allah menggambarkan tentang orang-orang musyrikin, tentang keimanan mereka kepada tauhid uluhiyah, kepada tauhid rububiyah, bahwa Allah mencipta, Allah memberikan rezeki, Allah menciptakan mereka, Allah menciptakan langit dan bumi dan yang lain. Di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, wala in sa'altahum man khalaqahum, apabila kamu bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, la yaqulunna Allah, mereka pasti menjawab bahwa Allah lah yang menciptakan kami. Nah, fa idza rakibu fil fulki, apabila mereka rakibu fil fulk, menaiki yani kapal, fa idza rakibu fil fulki da'aw Allah mukhlishin lahuddin, ketika mereka naik kapal dan mereka khawatirkan akan yakni kecelakaan dan tenggelam di lautan, mereka da'aw Allah, mereka menyeru, meminta hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Falamma najjahum ilal barr, namun ketika mereka diselamatkan Allah sampai ke darat, fa'idahum yushrikun, seketika itu pula mereka melakukan kesyirikan, yakni syirkun uluhiyah, yakni syirik uluhiyah. Lalu mereka menyembah selain Allah dengan mengatakan, kalau bukan karena nakhoda yang hebat tadi mati kita, kalau bukan karena jimatku tadi ini mati kita, kalau bukan karena, fallahul musta'an. Ketika mereka tidak sujud dan tunduk kepada Allah SWT saja. Oleh karena itu disebutkan ahli ilm, hanya dua kelompok sajalah yang mereka itu mengingkari tentang tauhid rububiyah. Dan itu pun hanya adalah karena kesombongan mereka saja. Itulah yang disebut dengan al-malahidah ad-dahriyun. Orang-orang yang ateis, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah SWT, itulah yang digambarkan Allah tentang mereka di dalam Al-Quran. Yani ad-dahriyun malahidah, ad-dahriyun al-qudama. Mereka ateis-ateis yang terdahulu, itulah mereka mengatakan, innama hayatuna dunya namutu wa nahya, wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Sesungguhnya kehidupan kami di dunia ini hanyalah mati hidup, dan tidak ada yang membinasakan kami, mematikan kami, kecuali hanya masa saja. Sudah begitu saja. Itulah orang-orang ateis dahulu. Tak ada yang mematikan kami, ini hidup gini aja. Terus ada yang kedua, ad-dahriyun, yakni haula'i, yakni asy-syu'iyun, orang-orang PKI, orang-orang yakni komunis. Mereka itu adalah malahidah al-ma'asrah. Mereka itu adalah ateis yang modern. Yakni ateis pada zaman modern ini, zaman sekarang ini, mereka mengatakan la ilaha wal hayatu maddah. Tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan. Tidak ada sesembahan sama sekali. Wal hayatu maddah, dan hidup ini hanyalah materi. Materi dan materi. Materi dan materi. Itulah munculnya teori mereka. sehingga tahunya mereka itu materi dan materi dan materi, siang malam materi. Maka inilah salah satu kelompok yang mereka yang mengingkari tentang rububiyah, bahwa Allah pencipta, Allah memelihara dan seterusnya. Dan yang kedua adalah al-majus, orang-orang majusi, yang mereka berkeyakinan tentang yakni adanya pencipta, dua pencipta di alam ini. Yang pertama adalah ilahun nur, ini Tuhan yang bernama mereka sebut dengan cahaya, nur, yang menurut za'am mereka, pengakuan mereka, itulah yang menciptakan berbagai kebaikan. Kemudian yang kedua adalah az-zalam, kegelapan, itulah yang menciptakan berbagai keburukan. Nah, itulah mereka tidak beriman kepada Allah SWT. Inilah dua kelompok yang mengingkari tentang yakni rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain mereka, sampai kaum musyrikin di zaman Rasulullah, mereka beriman tentang Allah pencipta mereka. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Namun yang menjadi perselisihan antara manusia dengan para al-anbiya wal mursalin, dengan umat-umat mereka, yang sering terjadi perselisihan di antara duat dengan orang-orang manusia di sekitar mereka, gara-gara para dai tersebut mengajak sesembahan hanya untuk Allah. Adapun kita, ayo kita beribadah kepada Allah secara umum gitu tanpa detail. Ayo kita berislam. Semuanya mengaku itu. Namun tatkala diterangkan hakikatut tauhid, tidak boleh bernadar, tidak boleh menyembelih kepada selain Allah. Kita takut hanya kepada Allah. Kita hanya cinta kepada Allah saja. Kita hanya tunduk dan patuh kepada Allah. Sujud hanya untuk Allah. Apa saja yang sungkem-sungkem tidak boleh. Apa saja persembahan-persembahan sesajen-sesajen tidak boleh. Kita hanya bertawakal kepada Allah. Jimat-jimat itu tidak boleh. Mulailah mereka meradang. Mulailah mereka mati kutu memikirkan perkataan. Dituduhlah dakwah tauhid ini adalah dakwah mufarriqah. Dakwah yang memecah belah. Padahal inilah dakwah yang menyatukan. Tidak ada dakwah yang menyatukan kecuali dakwah tauhid yang menyatukan kita berubudiyah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwat al-iman rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan tentang mereka, yaitu banyaknya manusia yang beriman tentang rububiyah Allah, Allah pencipta, Allah pemelihara dan seterusnya. Dan ini telah disepakati bahwa orang yang beriman bahwa Allah pencipta, Allah mematikan dan menghidupkan dan seterusnya, belum lagi memasukkan seorang ke dalam Islam. Karena orang musyrikin yang diperangi Rasulullah pun sudah terdahulu daripada mereka telah beriman kepadanya, namun mereka tetap disuruh untuk masuk Islam, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala saja. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang mereka yang beriman kepada tauhid rububiyah, di mana Allah lah segala-galanya, Allah lah yang berbuat, Allah lah yang Allah lah yang mampu mengatur alam ini, Allah lah yang menghinakan dan merendahkan seorang. Maka namun mereka tetap menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 165, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Di antara manusia ada yang mengambil selain Allah sebagai tandingan-tandingan, menjadikan tandingan-tandingan bagi selain Allah, bagi Allah. Mereka mencintainya seperti mencintai tandingan-tandingan tersebut seperti mereka mencintai Allah. Walladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, ashaddu hubban lillah, lebih cinta kepada Allah. Para ulama ahlul tafsir mengatakan tentang walladzina amanu ashaddu hubban lillah, dan orang-orang beriman lebih besar cinta mereka kepada Allah. Artinya apa? Menunjukkan bahwa orang musyrikin itu juga cinta kepada Allah. Sebagaimana namun cinta orang beriman lebih cinta kepada Allah, namun orang yang bertauhid lebih mencintai Allah daripada orang-orang musyrikin. Ahlul kitab, Yahud dan Nasara, cinta kepada Allah juga. Namun mengapa tidak membuat mereka masuk Islam? Namun mengapa mereka dikatakan musyrik juga? Karena memang mereka mencintai Allah sebagaimana juga mereka mencintai selain Allah. Jadi mahabbatun syirkiyah, kecintaan yang dibarengi dengan kecintaan kepada selain Allah SWT. Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah di dalam mensyarahkan ayat yang mulia ini, beliau mengatakan, yakni setelah beliau mengatakan, ma ahsanu ittisal hadhihi al-ayah bima qablaha. Alangkah indahnya, baiknya hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya, yakni ayat minan nas man yattakhidhu min dunillahi andadan, dengan ayat sebelumnya yaitu inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas, dan seterusnya. Itu adalah yakni ayat-ayat ini menerangkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, di mana kata beliau rahimahullah tentang ayat yang mulia ini, bahwa Allah mengkhabarkan kepada makhluk, Allah SWT mengkhabarkan bahwa pada makhluk-makhluk seperti langit, bumi, pertukaran langit, pertukaran malam dan siang, kemudian berjalannya yani kapal-kapal di atas lautan, maka itu adalah merupakan sebenarnya dalil tentang kewahdaniaan, keesaan Allah Subhanahu wa taala, keagungan sultan kerajaan Allah dan kebesaran rahmat Allah. Yakni akan tetapi hal itu adalah liqaumi yaqilun, hanya bagi mereka yang berakal, yang memfungsikan akal mereka memikirkan tentang apa yang telah Allah ciptakan berupa makhluk-makhluk yang begitu besar, yang antara lain kata Allah SWT, khalqis samawati wal ard, khalqis samawat, penciptaan langit, bagaimana tingginya langit, luasnya, bagaimana yakni rapinya dan kokohnya langit Allah SWT, di mana Allah juga menciptakan padanya matahari, bulan, bintang-bintang, dan Allah atur itu semua demi kemaslahatan para hamba. Kemudian penciptaan bumi merupakan tempat yakni bagi makhluk, bagi manusia, yang Allah buat bumi inilah tempat yang cocok untuk hidup bagi mereka. Bisa memanfaatkan apa yang di muka bumi, bisa seharusnya dijadikan sebagai itibar, yang itu semua menunjukkan infiradillah, kesendirinya Allah, esanya Allah SWT di dalam penciptaan dan pengaturan. Namun demikian, banyaknya manusia yang beriman tentang hal ini, bahwa mereka beriman bahwa Allah SWT lah yang membuat yakni siang dan malam silih berganti. Namun masih tetap saja kata Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan. Masih tetap saja ada di antara manusia yang mengambil selain Allah sebagai tandingan-tandingan. Yuhibbunahum ka hubbillah, yang mereka mencintainya seperti mereka mencintai Allah. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, setelah Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalil-dalil keesaan Allah Subhanahu wa taala dan dalil secara dan dengan dalil-dalil yang hujah-hujah yang yakni mematikan, hujah-hujah yang tidak terbantahkan, tak terbantahkan, yang menghilangkan, seharusnya menghilangkan keraguan-keraguan tentang keesaan Allah, maka mulailah Allah menyebutkan wa minan nas, di antara manusia ini, biarpun sudah seperti ini keterangan yang sudah nyata tentang penciptaan, tentang keesaan, tanda-tanda keesaan Allah, masih ada saja mereka mengambil tandingan-tandingan, syarikat-syarikat bagi Allah SWT dari kalangan makhluk ini, sebagai tandingan bagi Allah. Yang mereka menyerupakan Allah, menyerupakan selayani tandingan-tandingan itu dengan Allah SWT dalam ibadah dan cinta, pengagungan dan ketaatan. وَمَنْ كَانَ بِهَذِهِ الْحَالَةِ, kata Allah SWT, kata beliau Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, barang siapa yang orang seperti ini, sudah jelas hujjah, sudah jelas nyata semuanya, sudah ditegakkan hujjah dan diterangkan tentang tauhid, alima annahu mu'anidun lillahi musyaqqan lah, maka diketahuilah bahwa dia memang orang penentang-penentang bagi Allah SWT, dan orang yang berpaling dari mentadabburi ayat-ayat Allah, dan orang yang berpaling dari memikirkan makhluk-makhluk Allah, maka orang tersebut tidak mempunyai uzur secuil pun di dalam hal dia menyembah selain Allah. Sudah diterangkan Allah SWT dalam Al-Quranul Karim tentang langit dan bumi, tentang bahwa tidak ada orang sampai sekarang yang mampu mengatakan dia yang menciptakan langit dan bumi, dia yang menciptakan siang dan malam, Dia yang mempergantikannya. Tak mampu orang sekarang biarpun berkumpul seluruh dunia untuk menahan siang, menahan malam. Maka mereka tidak mempunyai uzur lagi untuk menyembah selain Allah. Untuk memalingkan penghambaan dan ibadah kepada selain Allah. Maka sudah berhaklah kalimatul azab kepada mereka. Itu mereka yang mengambil sesembahan-sesembahan bersama Allah. Maka mereka yang mengambil tandingan-tandingan bagi Allah ini hanya di dalam hal cinta mereka. Di dalam hal pengagungan dan ketaatan mereka. Bagaimana kita lihat manusia, banyak manusia itu betul-betul taat kepada selain Allah, justru kepada Allah tidak taat. Maka mereka tidak punya uzur. Oleh karena itu Allah SWT akan yakni mengazab mereka dan tidak mengampuni Allah gara-gara itu. Oleh karena itu, yakni mereka itu tidak akan diberi ampun dan tidak akan akan Allah haramkan bagi mereka jannah. Karena mereka tidak, sudah ditegakkan hujah, sudah jelas semuanya. Lalu mereka masih tetap saja menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah, namun di sini ada perlu disebutkan bahwa cinta ada cinta yang dibolehkan dalam Islam, seperti cintanya bayi terhadap susu ibunya. Itu namanya lah cinta fitrah. Cinta suami kepada istrinya itu adalah cinta fitrah. Cinta orang tua kepada anaknya, cinta fitrah. Maka cinta seperti ini tidak masuk dalam kategori syirik. Kecuali akan tetapi tidak boleh cinta fitrah ini yakni mempengaruhi cinta ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghalangi mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah orang yang beriman dan itulah kondisi orang-orang musyrikin. Adapun orang yang beriman, mereka lebih mencintai Allah dari yang lain. Adapun cinta tabiat tadi, maka itu cinta dalam rangka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila anak-anak atau bapak-bapak mereka ini adalah merupakan musuh-musuh Allah dan Rasulnya, mereka seketika berpaling darinya, biarpun dia bapak-bapak mereka, biarpun dia anak-anak mereka, biarpun dia istri-istri mereka, biarpun dia suami-suami mereka, karena memang walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala mereka orang-orang musyrikin menyerupakan selain Allah dengan Allah di dalam tauhid rububiyah, dalam tauhid uluhiyah, di dalam tauhid uluhiyah, kanu musyrikin, jadilah mereka itu orang musyrik. Wallahul musta'an. Maka berapa banyak kita lihat sebagian kaum muslimin mereka salat kepada Allah, mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, aku perkenankan selalu panggilanmu setelah aku perkenankan terus ya Allah. Labbaika la syarika laka labbaik. Aku perkenankan panggilanmu, aku perkenankan panggilanmu. La syarika lak, tidak ada tandingan bagimu. Namun ternyata di dalam perlakuan dia masih menyembelih kepada selain Allah. Namun masih bernazar kepada selain Allah. Masih mengeluh kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan keluhan yang sampai kepada derajat syirik, yang hal itu merupakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Tentang jodoh, tentang rezeki, tentang yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Segala puji hanya bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi, wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, dan Allah yang menciptakan yakni siang dan malam, yakni kegelapan dan cahaya. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kemudian orang-orang kafir itu adalah ayyushrikuna bi rabbihim. Mereka syirik kepada Rabb mereka. Mereka menjadikan tandingan-tandingan kepada selain tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah merupakan yakni penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Akidah seperti ini belum lagi dikatakan ahlut tauhid. Ketahuilah saudaraku, kata Syekh Al-Imam Al-Maqrizi rahimahullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengajari hambanya tentang tata cara mufaraqah wa mubayanah, bagaimana cara kita menyelisihi syirik di dalam tauhid uluhiyah. Bagaimana caranya kita supaya kita tidak terjerembab ke dalam tauhid, yakni ke dalam kesyirikan di dalam tauhid uluhiyah. Caranya adalah, kata beliau, wa annahu ta'ala haqiqun bi ifradihi waliyan wa hakaman wa rabban. bahwa seseorang itu untuk merealisasikan tauhid uluhiyah dan agar dia menyelisihi yakni syirik kepada Allah dalam tauhid uluhiyah, maka dia harus merealisasikan tauhidnya, yakni pengesaannya bahwa Allah SWT lah sajalah waliyin, sebagai walinya dan penolongnya, orang yang dia yakni zat yang dia cinta, dan hakaman sebagai hakim, di mana Allah SWT lah hakimun fid dunya wal akhirah. Dia tahu, dia dengan ruh dan jasadnya, dia jadikan Allah sebagai hakim baginya. Allah menghukumi hambanya di dunia, menetapkan hukum di dunia dengan Allah membuat perintah dan larangan, adanya halal dan haram. Maka seorang mukmin dia merealisasikan pada dirinya dan tauhidnya bahwa hanya Allah sajalah walinya yang dia cintai dan Allah sajalah penolongnya dan dialah menolong agama Allah, wa hakaman dan sebagai hakim. Makna Allah hakim di dunia, Allah menurunkan syariat yang mengatakan ini haram, ini halal, kamu harus begini, kamu harus begitu, ini tauhid, ini syirik, kamu harus beriman kepada sifatku begini. Maka itulah Allah SWT sebagai hakam. Dan Allah juga sebagai hakim bagi mereka fil akhirah. Allah menghakimi mereka. Allah tagih tentang apa yang mereka lakukan fid dunia. Wa rabban, dan Allah juga rabb mereka, pemelihara mereka. Dialah Allah memelihara hamba dengan nikmat-nikmat Allah SWT kepada kita dan rahmat Allah kepada kita. Maka Allah SWT mengatakan, mengajak kita untuk berpikir, qul aghairallahi attakhidhu waliya. Katakanlah, apakah saya, katakan kepada manusia, apakah saya mengambil selain Allah, yakni sebagai wali, penolongku? Wa qala afa ghairallahi abtaghi hakaman? Apakah selain Allah saya harapkan sebagai hakim? Wa qala qul aghairallahi abghi rabban? Katakanlah, apakah selain Allah saya cari sebagai Rabb? Saya angkat sebagai Rabbku? Maka fala waliya wala hakama wala rabba illa Allah. Maka tidak ada wali, tidak ada yang kita cintai, tidak ada yang kita agungkan, tidak ada yang kita tunduk dan patuh kepada perintah dan larangannya. Tidak ada hakim bagi kita yang kita izinkan untuk mengharamkan dan menghalalkan bagi kita. Wala rabba illallah, dan tidak ada sesembahan rabbun, pemelihara dan pelindung bagi kita kecuali Allah. Alladzi man adala bihi ghairah, di mana orang siapa saja yang berpaling yakni memalingkan tiga perkara ini kepada selain Allah, faqad asyraka fil uluhiyah, maka sesungguhnya dia telah mensyirikkan Allah di dalam hal uluhiyah, penghambaan. Walau wahada rububiyyatah, biarpun dia mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah. Oleh karena itu orang yang meyakini bahwa Allah esa, belum lagi dikatakan muslim. Oleh karena itulah barangkali di situ rahasianya, kenapa orang-orang musyrikin, kenapa orang-orang di luar Islam tidak menentang perkataan Allah ini Tuhan yang yakni Maha Esa, Allah yang Maha Esa. Mereka tidak menentang karena keesaan yang mereka pahami itu hanyalah terbatas pada rububiyah, bahwa Allah pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah dan seterusnya, maka mereka tidak menentangnya. Adapun ketika kita katakan sujud dan tunduk, pengharaman dan penghalalan, dan yakni tawakal dan takut, mengharap dan yang lain-lainnya, segala bentuk ibadah untuk Allah saja, disinilah mereka berkecamuk, disinilah mereka marah, disinilah mereka berpaling. Maka itulah mereka yakni mengatakan, aja'alal alihata ilaha wahida, apakah Muhammad itu menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini, sesembahan-sesembahan yang banyak ini, sebagai sesembahan yang satu saja? Inna hadala syai'un ujab, sesungguhnya ini termasuk perkara yang sangat aneh. Maka perilaku seorang muslim, orang yang bertauhid, nampak. Dan perilaku orang musyrik, nampak. Adapun seorang ahli yang bertauhid, tidak ada wali penolong bagi mereka. Maka mereka minta tolong hanya kepada Allah saja. Dan tidak ada yang mereka cintai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penentu hukum bagi mereka kecuali Allah. Maka tauhidur rububiyah huwa alladhi ijtama'at fihi al-khalaiq. Tentang tauhid rububiyah inilah yang berkumpul padanya makhluk yang mereka sepakati, baik orang mukmin maupun orang kafir. Maka tauhid uluhiyah mafraqut turuq bainal mu'minin wal musyrikin. Maka tentang tauhid uluhiyah inilah yang merupakan persimpangan jalan antara orang beriman dan musyrikin. Mereka satu jalan di awal, berkumpul pada jalan yang bernama tauhidur rububiyah. Sama-sama beriman bahwa di tangan Allah lah, yakni penciptaan, di tangan Allah, Allah menciptakan langit dan bumi. Allah lah yang membuat peredaran, yakni yang mengedarkan dan membolak-balikkan siang dan malam, mempergantikan siang dan malam. Satu jalan bersama orang beriman. Namun mereka berpisah, yakni persimpangan jalan yang bernama tauhidun uluhiyah. Ketika masalah penghambaan kepada Allah, pengharaman kepada Allah, penghalalan hanya kepada Allah, warahwakum hanya kepada Allah, disinilah dia mafraqit turuk, bahasa Arabnya adalah persimpangan jalan. Dari sanalah mereka al-mu'minin, mereka lanjutkan, yakni mereka salatan mustaqim, jalan lurus. Adapun mereka selain orang beriman dan orang bertauhid, mereka lari ke kiri dan ke kanan, jalan menuju jahannam. Maka jalan menuju jahannam begitu banyak, namun jalan menuju Allah, menuju jannah Allah hanya satu. Itulah jalan Islam, itulah jalan tauhid, itulah siratal mustaqim, itulah Al-Qur'anul Karim dan sunnah yang sahihah. Itulah dia agama yang dibawa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Adapun mereka yang berpaling daripada kepada selain Allah, padahal Allah telah terangkan bumi, tunjukkan kepada mereka langit begitu hebat megahnya, begitu rapinya, begitu kokohnya, begitu jauhnya dan lebarnya, dan bagaimana bumi ini dibuat Allah. Setelah tegak hujah kepada mereka, masih tetap saja mereka mensyirikkan Allah dalam uluhiyah, maka mereka tidak punya uzur nanti di hadapan Allah secuil dan sepeser pun. Maka disitulah alasannya juga mereka akan diazab Allah, tidak diampuni Allah mereka. Maka orang yang mentauhidkan Allah, biarpun dosanya sebesar bumi, langit dan bumi, maka yakni di dalam hadis yang sahih, ya ibadi lau ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tushrik bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfirah. Wahai hambaku, apabila engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, dan kemudian engkau datang dalam keadaan tidak mensyirikatkanku dengan apapun, maka aku akan mendatangimu dengan membawa ampunan sepenuh bumi juga, yakni maka selama engkau tidak mensyirikkanku, kata Allah SWT, maka Allah akan mengampuni dosa itu semua. Allah tidak peduli. Itu menunjukkan tauhid, kedudukan tauhid ini pada Allah SWT. Oleh karena itulah tadi sudah kita terangkan pembeda seorang muslim, seorang yang bertauhid dengan seorang musyrik adalah di dalam permasalahan uluhiyah ini. Ketundukan dan kepatuhan dan cinta hanyalah kepada Allah SWT. Di situ, maka mulailah mereka mengikuti hawa nafsu mereka di dalam penghalalan dan pengharuman, tentang riba, tentang pencurian, tentang perzinahan, tentang hukum negara, tentang apa saja. Maka ada yang berhukum kepada Allah, ada yang tidak. Ada yang berhukum hawa nafsunya, ada yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Ada yang begitulah seterusnya, ikhwatul iman. Walihada kanat kalimatul Islam. Oleh karena itulah kalimat Islam, la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Walau qala. Oleh itulah rahasianya, kenapa kok orang, yakni kalimatul Islam, kalimat yang membuat seorang masuk Islam itu, pintu gerbang masuk Islam itu adalah la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Karena itulah pintu masuk Islam. Karena kenapa? Inilah yang menjadi permasalahan antara, yakni pembeda antara musyrik dengan muwahhid ahli tauhid. Di sini rahasianya. Kenapa kok seorang itu orang kafir itu harus masuk Islam dengan la ilaha illallah? Karena memang di sini bedanya. Adapun dalam permasalahan rububiyah, mereka sama, tahu Allah itu pencipta mereka. Bukan patung mereka yang menciptakan mereka. Oleh karena itulah kalau seandainya ada orang yang mau ingin masuk Islam mengucapkan La Rabba illallah, tidak ada Rabbun kecuali Allah. Tidak ada pelindung kecuali Allah. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Lama ajza'ahu indal muhaqqiqin, tidaklah hal itu yakni boleh baginya. Tidaklah membuat dia masuk Islam menurut para ulama yang muhaqqiq, peneliti. Namun harus mengucapkan La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Hal itu menunjukkan tauhidul uluhiyah huwal matlubu minal ibad. Maka dengan demikian bahwa tauhid uluhiyah itu, itulah sebenarnya yang dituntut dari manusia. Adapun tauhid rububiyah itu sudah merupakan fitrah mereka. Kecuali bagi mereka yang fitrah yang telah dirusak. Dan mereka mengingkarinya hanya min babil mukabarah, kesombongan saja. Seperti Fir'aun yang mengatakan, Ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Namun hatinya tetap, dia tahu bahwa Allah lah sebenarnya yang menciptakan itu semua. Sampai dia mengatakan kepada menterinya, dia mengatakan, Ya Haman, wahai Haman, ibni li sarha, bangunkanlah untukku bangunan yang tinggi, la'alli attali'u ila ilahi Musa, kiranya saya bisa melihat kepada Tuhannya Musa. Biarpun dia mengucapkan dia sebagai Tuhan mereka, namun dia tetap dalam kesendirian dia. Dia tahu bahwa sebenarnya dia hanya, yakni hanya ucapan saja. Tidak ada hakikah baginya. Oleh karena itulah rahasia kenapa seorang ketika mau masuk Islam harus mengucapkan Ashhadu an la ilaha illallah. Kemudian ada yang kedua, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa harus itu? Tidak sah kecuali ini. Karena permasalahan di sini. Banyak orang berislam tapi tidak sesuai dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahud mereka menyembah Allah juga, namun dengan syariat tidak syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Nasara mereka menyembah Allah juga, tapi mereka menyembah selain Allah. Yang kedua, mereka kalaupun mengikuti menyembah Allah, mereka dengan selain syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah awalnya kenapa seorang itu mau masuk Islam harus mengucapkan wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka para ulama mengatakan syaratnya ibadah, syaratnya akidah harus dibangun di atas dua perkara. Yang pertama, bahwa menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai masdaru akidah, sebagai sumber, sebagai rujukan, referensi daripada akidahnya. Dan yang kedua, mutaba'ah, itu mengikuti Nabi di dalam berakidah dan dalam beribadah dan beramal. Maka tidak sah daripadanya dia Rasulullah SAW mengajarkan tauhid hanya kepada Allah saja, lalu dia mengikuti Rasulullah SAW dalam sebagian tauhid dan syirik kepada Allah dalam sebagian tauhid. Dia sujud, dia salat kepada Allah, dia haji karena Allah, namun dia juga bertawakal kepada selain Allah dengan mengusap-usap Ka'bah, mengambil berkah dari menjadikan jimat benda-benda lain. Dia masih tetap masih mempunyai pelet, dia masih datang ke kuburan-kuburan, maka belum lagi diterima. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, maka tauhid uluhiyah itulah sesungguhnya yang dituntut dari hamba. Oleh karena itulah kana hadza aslullah, yakni itulah yakni asal, yakni pengambilan kata yakni Allah itu sendiri dari al-ilah, yakni sesembahan, bermakna yang disembah. Sebagaimana hal itu dikatakan oleh yani ahli bahasa, yani al-imam, yani ahli bahasa yang terkenal, ahli lughah, Sibawaih. Dan inilah yang sahih, dan inilah perkataan jumhur persahabatnya, kecuali yang syadz, yang orang yang menyendiri dari sebagian muridnya. Oleh karena itulah dengan i'tibar seperti ini, qarrarna bihil ilah, kita tetapkan bahwa yang disembah, yang diibadahi hanyalah dia Allah Subhanahu wa taala, dan hanyalah dia al-mahbub, dialah Allah Subhanahu wa taala yang dicintai. Lijtimai sifatil kamali fi, karena berkumpulnya sifat-sifat kesempurnaan hanya ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang Maha mendengar, Dialah Allah Maha Pemberi Rezeki. Dialah Allah yang mampu mengadab. Dialah Allah yang mampu memberikan balasan. Dialah Allah yang di tangannya surga dan nar. Dialah Allah yang di tangannya langit dan bumi. Dialah Allah yang di tangannya makhluk. Dialah Allah yang menghinakan dan memuliakan seluruh sifat-sifat kesempurnaan milik Allah. Maka kita tetapkan, kita hanya mengembah kepada Dia. Minta tolong kepada Dia. Minta ampunan hanya kepada Dia. Minta semuanya kepada Dia. Itulah Allah SWT. Kana Allah huwa ismal jami' ani kana Allah huwa ismal jami' li jami'i ma'anil asma'il husna wa sifatil ula. Oleh karena itulah lafaz Allah itu sendiri adalah merupakan nama bagi Allah SWT yang mencakup seluruh, yakni semua makna-makna, yakni nama-nama yang husna, yang baik, dan sifat-sifat yang tinggi al-ulia. Seluruh nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang lain semuanya kembali telah berkumpul pada makna Allah Subhanahu wa taala. Lafaz Allah, lafzul jalalah. Allah bermakna ma'luh ai ma'bud, yang disembah, yang diibadahi. Kenapa? Karena seluruh sifat itu kembali ke situ. Kenapa Allah yang diibadahi dan disembah? Karena di tangannya lah tadi Allahu Sami, Allah Maha mendengar, Allahu Basir, Allah melihat, Allahu Alim, Allah Maha tahu, dan semuanya kembali. Oleh karena itu dialah yang dijadikan pantas sebagai ilah. Yakni makhluk yang disembah. Sesuatu zat yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak mampu memberikan pahala kalaupun kita menyembahnya tiap hari. Tidak mampu menyiksa kita kalaupun kita yakni tidak menyembahnya. Maka itu bukan ilah. Oleh karena itulah kisah Musa alaihissalam. Ketika kaumnya pergi berpesta pora, maka dia yakni merusak, betul-betul menghancur berantakan tuhan-tuhan, sesembahan-sesembahan selain Allah, berhala-berhala yang disembah kaumnya. Lalu mereka bertanya, siapa kiranya yang menjadi melakukan hal ini kepada tuhan-tuhan kita ini? Coba lihat, perhatikan. Apa kata Musa alaihissalam? Bal fa'alahu kabiruhum. Tanyakan saja kepada yang ini, yang paling besarnya, yang melakukan ini, yang besar ini. Coba tanya dia. Maka mereka menunduk di dalam sejarah. Mereka kembali kepada diri mereka. Bahwa memang engkau sudah tahu dia enggak bisa ngomong. Lalu kata Musa AS, ngapain kalian kalau kita menyembah sesuatu yang tidak bisa ngomong? Tidak tahu. Ibrahim AS, ngapain kalian juga? Maka disitulah kenapa Allah Subhanahu wa taala, dia saja yang disembah. Karena dialah Allah yang Maha Tahu. Dialah Allah SWT yang menciptakan. Dialah Allah SWT yang di tangannya an-nafi' wad-dhar. Kita beriman bahwa di tangannya lah, yakni Allah lah yang mampu mendatangkan mudarat dan manfaat. Di dalam akidah diajarkan Nabi SAW kepada seorang anak muda, yakni mengatakan, yakni wa'alam law ijtama'at al-insu wal jinnu ay yanfa'uka lan yanfa'uka illa ma qad katabahu Allah lak. Ketahuilah wahai anak muda, kalau seandainya jin dan manusia berkumpul bersatu untuk memberikan manfaat bagimu, tidak mampu mereka memberikan manfaat bagimu kecuali sesuatu yang telah Allah gariskan dan catatkan untukmu. Walau ijtama'at al-insu wal jinnu 'ala an yadurruk, kalau seandainya jin dan manusia berkumpul kepadamu, berkumpul ayadurruk untuk memudaratkanmu, memberikan bahaya untuk mematikan dan memberikan bahaya kepadamu, lan yadurruk, mereka tidak akan mampu memudaratimu, memberikan mudarat kepadamu, illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak, kecuali sesuatu yang telah Allah gariskan padamu. Maka itulah semuanya nama-nama dan nama-nama Allah yang husna dan sifat Allah yang ulia yang tinggi. Kembali semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah maknanya disebutkan para ulama tauhid bahwa kana Allahu huwal ismal jami'. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala, lafaz Allah itu sendiri adalah nama yang sudah jami', telah mengumpulkan seluruh makna-makna asmaul husna dan sifat yang ulia. Kenapa dia ma'bud, disembah? Karena memang dia seperti itu. Maka begitulah orang pada hari ini tatkala kita ajak mereka yang bernazar kepada selain Allah, mereka yang meminta kepada selain Allah, maka kita mengatakan mereka itu bukanlah ilah. Apabila kalian memalingkan ibadah ini kepada selain Allah, kalian telah menjadikannya sebagai ilah, kalian telah menyembahnya. biarpun mereka mengatasnamakan cinta kepada orang saleh, cinta kepada para nabi, karena sesungguhnya syirik pertama di alam ini pun syirik gara-gara cinta kepada mengkultuskan berlebih-lebihan kepada orang saleh. Maka disitulah diantara hikmah kenapa di dalam Islam diharamkan gambar-gambar, patung-patungan apalagi. Maka itulah kita lihat, selain Islam, syiar mereka gambar, patung, gambar, patung, patung, gambar. Penuh dengan gambar, penuh dengan hal itu, dengan rumah-rumah mereka, ibadah-ibadah mereka, tempat-tempat ibadah mereka. Dan begitu jugalah. Adapun ahli tauhid, kenapa mereka begitu anti dengan gambar-gambar dan seterusnya? Karena mereka beriman, memang itu adalah awal. Yang menutupi sadud dariah, menutupi jalan untuk menuju syirik kepada Allah SWT. Karena cintanya mereka hanya kepada Allah, tawakal hanya kepada Allah. Begitulah ikhwatal iman. Wahuwa alladhi yungkiruhul musyrikun. Dan inilah yang diingkari orang musyrik, bahwa Allah sebagai ilah. Wa yahtajur rabbu subhanahu wa ta'ala alaihim bitawahidihim rububiyyah ta'ala tawhidul uluhiyyah. Dan berdasarkan ini pula lah Allah memaksa orang-orang musyrikin untuk mentauhidkan Allah SWT dengan tauhid uluhiyah, karena memang mereka sudah beriman bahwa Allah yang menciptakan, dengan karena mereka telah beriman kepada rububiyah. Seharusnya orang yang bertauhid kepada rububiyah, dia sudah harus wajib bertauhid kepada Allah dengan tauhid uluhiyah. Bagi mereka yang beriman bahwa Allah menciptakan, di tangan Allah lah mudarat dan manfaat, di tangan Allah lah semuanya, seharusnya mereka hanya menyembah Allah saja. Maka itulah Allah mengingatkan mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qulil hamdulillah wa salamun ala ibadihi alladzina istafa." Katakanlah segala puji bagi Allah dan keselamatan kesejahteraan kepada hamba-hambanya yang Allah pilih. Khairun amman yusyrikun. Apakah itu lebih baik daripada yang mereka, ini Allah Subhanahu wa taala, apakah itu dia lebih baik daripada yakni sesembahan yang mereka syirikatkan, jadikan tandingan? Amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas sama'i ma'an. Daripada zat yang menciptakan langit dan bumi dan menurunkan bagi kalian hujan dari langit. Fa ambatna bihi hadaiqa dhata bahjatin. Ma kana lakum antum bitu syajaraha a ilahum ma Allah bal hum qaumun ya'dilun. Allah hujjahkan kepada mereka. Apakah yang itu, hal itu sesembahan-sesembahan selain lebih baik daripada Allah SWT yang telah menciptakan langit dan bumi, menurunkan hujan dari langit, lalu dengan itu Allah yakni menumbuhkan yakni kebun-kebun bagi mereka, bagi manusia, dan kalian tidak akan mampu menumbuhkan pohon-pohonnya dan tumbuh-tumbuhannya? Apakah ada sesembahan bersama Allah? Akan tetapi mereka itulah yani kaum-kaum yang berpaling. Sudah mereka tahu Allah yang menciptakan itu semua. Sudah tahu mereka Allah menurunkan hujan. Sudah tahu mereka yang menumbuhkan itu adalah Allah SWT. Namun mereka berpaling lagi dari menyembah Allah SWT, beribadah kepada Allah, menjadikan Allah sebagai ilah saja. Maka mereka tidak punya uzur. Oleh karena itulah, yani Allah SWT, لَنْ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ. Mereka-mereka yang seperti ini tidak akan pernah masuk jannah. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Sampai unta itu masuk ke dalam, bisa ini masuk ke dalam lubang jarum. Tidak mungkin. Itulah mustahilnya orang-orang yang mensyirikatkan, selain yakni membuat tandingan bagi Allah SWT sebagai sesembahan, yang bernadar menyembelih kepada selain Allah SWT, biarpun atas nama, yakni mengikuti nenek moyang, memberikan sesembahan-sesembahan, persembahan-persembahan kepada selain Allah. Lan yadkhuluna al-jannah, mereka tidak akan masuk jannah, sampai unta itu bisa lewat dari lubang jarum. Maka Allah menutupi ayat tadi dengan, a ilahum ma Allah. Apakah ada sesembahan bersama Allah setelah itu? Akan apa ada lagi yang zat yang pantaskah untuk itu? Maka di situ ada seorang yang bertauhid. Maka Syekhul Islam Taimiyah menggambarkan tauhid, hakikat tauhid itu apa? Adalah injidabul qalbi ilallah. Ketertarikan jiwa kepada Allah SWT. Bihaith yatubul muslim taubatan nasuha. Membuat seorang muslim taubat kepada Allah dengan taubat yang sebenarnya. Hatta la yabqa fi qalbi, tidak tersisa dalam hatinya suatu keinginan kemaksiatan kepada Allah. maka iman ya talaklak bersinar dalam hatinya. Ingin meronda, ingin sujud, ingin patuh, ingin selalu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh apa saja, maka mereka mencintai Allah dan mencintai apa yang dicintai Allah. Kalau Allah mengatakan benci musik, mereka pun benci. Kalau dikatakan Allah itu adalah haram ini, seks haram, apa namanya, yang zina, haram lewat, haram riba, haram korupsi, maka mereka pun benci dengannya. Maka mereka mencintai apa yang dicintai Allah. Maka Allah mengatakan cinta orang bertakwa, mereka pun cinta padanya. Mereka cinta kepada orang saleh, para nabi, para itulah. Barangkali, karena waktu sudah habis, semoga Allah SWT berikan manfaat kepada kita, bahwa itulah kenapa rahasianya, kenapa yakni sikap itu yakni berbeda-beda manusia ini, karena memang berbedanya mereka di dalam pemahaman, di dalam tauhid dan i'tiqad, keyakinan mereka. Maka ahli tauhid itu adalah mereka menjadikan Allah lah wali mereka, hakim mereka, dan orang yang zat yang mereka cintai dan agungkan. Rabbun mereka hanya Allah, wali mereka hanya Allah, maka mereka menyembah Allah saja, cinta kepada Allah saja. Maka yang halal, yang kata apa, yakni apa yang halal menurut mereka, apa yang dihalalkan Allah, yang haram menurut mereka, apa yang diharamkan Allah saja. Maka ketundukan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka dikatakan mukmin, seorang muslim mukmin, dan juga muslim orang yang berserah diri kepada Allah ruh dan jasadnya. Allahumma zayyin al-iman fi qulubina wa karrih alaina al-kufr wal insyan. Allahumma ahina 'ala al-islam wa sunnah wa amitna 'ala al-islam wa sunnati ya rabbal alamin. اللهم نعوذ بك من نار من النار وما قرب إليها من قول وعمل وإن نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل فلا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabarang dimanapun Anda berada, demikian sesi pembahasan yang disampaikan oleh Ustaz Adil Asy mengenai kajian Tauhid untuk edisi kali ini. Dan kita akan segera membuka sesi tanya jawab. Namun sebelumnya kami hadirkan informasi yang berikut ini. Sabarang dimanapun Anda berada, langsung saja kita membuka sesi tanya jawab bagi antum yang ingin bertanya melalui line telepon kami di 0778-468-106 dan juga di 0778467106 bagi antum yang berada di luar Batam, serta di SMS online kami dengan mengetik kode KI kemudian spasi nama, alamat serta pertanyaannya, dan dikirimkan ke 0856684106. Kita terima untuk penelpon yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa dan di mana? Dari Ninit di Singapura. Iya, di Singapuranya di mana? Di sini. Iya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, saya pengen tanya. Ada teman saya setelah membaca buku itu tahu bahwa pertama kali Injil itu diturunkan juga oleh Allah kepada Nabi Isa, atau kalau enggak salah gitu ya Ustaz. Terus gini, teman saya itu tanya sama saya bahwa Injil itu dulunya ada persamaannya di Al-Qur'an gitu. Tapi dia juga tahu sekarang bahwa Injil itu sekarang ada perubahan-perubahan datangnya itu Nabi Muhammad itu telah ditutupi dengan kepalsuan orang terdahulu gitu. Terus teman saya itu bertanya, soalnya teman saya punya saudara yang dulunya Kristen tapi sekarang udah masuk Islam dan masih menyimpan Injil itu di rumahnya. Terus teman saya sendiri sudah Islam sejak lahir. Pertanyaannya? Pertanyaannya karena penasaran itu teman saya pengen melihat Injil itu dan membandingkan dengan Al-Qur'an itu. Apakah boleh dia melihat Injil itu, Ustaz? Itu yang saya tanyakan. Terus gimana hukumnya gitu, Ustaz? Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ukhti fillah. Kita terangkan secara umum bahwa tidak ada agama di sisi Allah kecuali Islam. Islam adalah agama Nabi Musa. Islam adalah agamanya Nabi Isa. Islam adalah agamanya seluruh para Nabi. Tidak ada agama selain Islam. Kalau ada yang mengatakan bagaimana Ustaz, kan ada Yahudi dan Nasara. Itu bukan agama. Itu nama kabilah. Itu adalah nama kaum. Jadi, namun mereka dikatakan muslimin di zaman Nabi mereka. Yahud dikatakan mereka muslimin. Ini kaum Yahud mereka dikatakan muslimin di zaman Nabi Musa. Mereka dikatakan Nasara ketika di zaman yakni Isa alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan tegas dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Innad dina indallahi al-Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah agama Islam. Tidak ada agama yang kedua. Namun syariatnya berbeda-beda. Jadi kalau kata Nabi SAW bahwa para nabi itu adalah saudara, yakni mereka itu adalah bersaudara para nabi. Dari satu bapak, namun beda-beda ibu. Tujuannya apa? Maksudnya adalah agama yang mereka bawa sama dari Allah SWT. Biarpun syariatnya berbeda-beda. Sesuai dengan Allah, yakni Maha Hikmah yang mengetahuinya. Yang ketiga, setelah diutusnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam jadi Nabi dan Rasul, diutus dengan Al-Mudathir jadi Nabi dan jadi Rasul, di Allah angkat jadi Rasul, dengan Allah mengangkat Nabi yang mulia sallam Muhammad sallam sebagai Nabi dengan ayat Iqra, dan Allah angkat dia jadi Rasul dengan surah Al-Mudathir, maka tidak sah lagi penghambaan, perubudiahan agama syariat selain daripada syariat Nabi yang mulia SAW. Dan ciri-ciri dan tanda-tanda kenabian Muhammad SAW sangat jelas di dalam Injil dan Taurat mereka. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abana'ahum. Allah gambarkan tentang ahli kitab, mereka mengenal Muhammad itu, tanda-tandanya itu, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka itu. Seorang bapak ketika melihat anak, ada anaknya dari jauh, oh itu anak saya. Dari nampak, dari cara jalannya, udah tahu dia itu, ini anak saya. Istilahnya biarpun anaknya itu datang ke dia dalam keadaan menceret-ceret mukanya, oh ini anak saya. Ini. Udah tahu dia perawakan model-modelnya itu. Namun itulah. Udah banyak tanda-tanda itu. Dan tak tahu mereka. Sampai dikatakan Bahirah, merupakan paman Khadijah. Kalau seandainya saya masih muda dan saya hidup ketika engkau diutus, niscaya akulah orang yang pertama, akulah yang membelamu. Sehingga aku hidup ketika engkau diusir dari kaummu, aku akan jadi pengikutmu. Tapi qadarullah, meninggallah Bahirah. Itu ahlul kitab, ulama dari mereka. Sudah Allah buat langit dan bumi dan tanda-tanda, tahu mereka rububiyah Allah, enggak beriman juga. Maka Allah tidak terima dari mereka. Yang terakhir tentang pertanyaan anti. Bolehkah seseorang itu mempelajari Injil dan seterusnya membuka-buka? Tidak boleh. Hal itu berdasarkan hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallam melihat ada lembaran-lembaran di tangan Umar radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallam mengatakan, "Apa itu?" Umar radhiyallahu taala mengatakan, "Ya Rasulullah, ini hanyalah lembaran-lembaran Taurat." Dan Injil itu ikhwatal iman merupakan yakni sebenarnya adalah sebagian dari isi Taurat itu sendiri. Maka dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amutahawikuna ya Umar? Apakah kalian ragu ya Umar?" Ini tentang Islam, tentang Al-Qur'an. Karena waktu itu Umar belum tahu radhiyallahu taala anhu warda. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Walladhi nafsi biyadih, demi yang jiwa di tangan Allah, law kana akhi Musa hayyan." Kalau seandainya saudaraku Musa yang Taurat diturunkan kepadanya hidup, lama wasa'ahu illa taba'ani. Niscaya tidak boleh baginya kecuali wajib mengikutiku. Maka dikatakan di antara tanda-tanda hari kiamat kubra turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam dari langit. Maka dia akan membawa syariat dia atau tidak? Tidak. Apakah dia akan mengajarkan umat Muhammad ini nanti dengan syariat Injil? La. Dia akan mengikuti syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang pertama kali dia lakukan apa? Yukassirus salib wa yaqtulul khanazir. Khanazir, dia akan yakni memecahkan salib-salib dan akan membunuh babi-babi itu yang dinisbatkan kepada agamanya. Maka ikhwatul iman rahimakumullah, tidak boleh seseorang, apalagi orang awam dan seterusnya, kecuali bagi mereka yakni yang paham Al-Qur'anul Karim, beriman keadaannya dengan baik, ahli ilm, dan dia pelajari itu untuk membantah mereka. Maka kita lihat para ulama membantah hal buku-buku itu, antara lain adalah Ibn Taymiyyah rahimahullah, dia membuat buku yakni dengan judul-judul Masya Allah, pedang terhunus bagi mereka yang mengganti yakni agama Masih. As-Saiful Maslul liman baddala dinal Masih. Ini kira-kira judulnya seperti itu. Para ulama membantah dan menyampaikan ini, hal ini. Maka kalau mereka mau berpikir, tidak ada alasan mereka untuk tidak berislam. Maka seorang muslim hendaklah yakni enggak usah membaca-baca itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, demikian jawaban Ustaz kepada Ukhti Ninit yang berada di Simei, Singapura. Dan masih kita membuka pertanyaan di line telepon berikutnya. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ukhti siapa dan di mana? Dari Ukhti Yanti di Singapura. Di Singapuranya di mana? Di Sembawang. Iya, silakan. Gini Pak Ustaz, saya kan punya bapak di rumah sudah tua. Kan dia suka jadi imam, tapi saya suka ditegur sama itu makmum yang di belakang. Bapak kamu kayaknya bacaannya agak salah. Tapi saya mau negur bapak saya gitu, agak takut. Gimana ya caranya biar dia nggak tersinggung gitu Pak Ustaz, karena sudah tua bacaannya agak masih kurang sempurna gitu Pak Ustaz. Itu yang saya tanyakan supaya dia nggak tersinggung kalau saya tegur gitu. Terus yang kedua, usia berapa ya anak boleh masuk pesantren gitu aja Pak Ustaz? Sekian. Afan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, bagaimana kita mengajari bapak kita? Kita tentunya dengan kita sampaikan saja namanya bapak kita. Wahai bapakku, saya dengar dari jamaah bacaan bapak sudah mulai rusak, tidak seperti bapak waktu Musa masih muda lagi. Maka kiranya bapak mundur sajalah, kasih yang muda-muda. Banyak bahasa-bahasa kita ini, kita tunjukkan cinta kita kepada dia dan kita sampaikan sebisa anti, ataupun kasih kepada dia kaset-kaset yang membuat dia barangkali teringat dan dia dan seterusnya, atau kasih buku dia tentang syarat-syarat imam dan mungkin kasih tanda ini apa maksudnya pak, pembagian tentang syarat-syarat iman di situ harus bacaan yang baik. Maka tanya dia apa maksud bacaan yang baik ini pak. Pura-pura bertanya kepada dia. Itu banyak caranya. Itu diantara contoh-contoh saja. Dan nanti lebih tahu tentang bagaimana bermuamalah dengan bapak pada waktu-waktu dia yang enak dan rileks dan seterusnya. Adapun usia berapa anak kita dikirim ke pesantren, maka ini sebenarnya tidak ada nas yang qat'i dalam permasalahan ini. Namun kita kasihan, kadang-kadang kita melihat ada sebagian ikhwan dan akhwat terlalu bersemangat di dalam menyekolahkan anak. Masih kecil-kecil sudah dikirim ke pesantren. Masih butuh manja, masih butuh orang tuanya, udah dikirimin. Padahal di sekitar dia ada. Biasa-biasa dia bimbing dan diarahkan. Dia mesti buat peripat di rumahnya dan seterusnya. Dia kirim jauh-jauh. Maka wallah ta'ala alam, kalau saya sendiri pribadi melihatnya itu sesuatu yang tidak baik. Apalagi akhwat perempuan, sebisa mungkin dekat dengan orang tuanya. Harus dekat. Berapa banyak kerusakan-kerusakan terjadi di pesantren itu. Apalagi pesantren yang sifatnya itu apa? Kayaknya kadang-kadang mereka itu tertahan, akhirnya mereka keluar dari pesantren dimuntahkan syahwatnya itu. Dia cari langsung laki-laki itu. Begitu laki-lakinya pun, begitu dia keluar dari pesantren, dimuntahkannya semua dia itu. Maka dia jadi preman tamat pesantren itu. Maka hendaklah dia dimanja, dipengertian, dipeluk, diapain, dicium ketika dia kecil, dimanja. Diarahkan. Maka kadang-kadang kita terbelalak melihat, ini. Kadang-kadang orang tua ini terbelalak melihat anaknya. Kok anak saya perempuan ini tamat pesantren kok pergi pacaran pula sama laki-laki? Waduh. Itulah waktu kecil pun kurang dia peluk. Maka dia kurang dimanja dan seterusnya. Maka dia sekarang dia mencari dimanja. Baru udah gede dia dimanja. Bahaya. Wallahul musta'an. Maka udah. Kecuali barangkali ada kondisi-kondisi tertentu. lingkungan dan yang lain, orang tua tak bisa ngajari dan tidak ada ustaz di sekitar dan seterusnya, maka mungkin, maka lihatlah perkara dunia kalian mana yang terbaik. Wallahu ta'ala alim bisawab. Ya, kemudian kita beralih ke SMS online ustaz yang berasal dari Ukhti Asi yang berada di Singapura. Ustaz, apakah sudah termasuk keluar dari Islam jika mempercayai tempat yang dikeramatkan dan melakukan nazar di sana, dan orang tua saya selalu melakukannya, bagaimana ustaz? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Di antara ibadah yang wajib kita berikan kepada Allah, nazar. Kita bernazar kepada Allah. Ya Allah, aku nazarkan apa yang di perutku ini kalau dia wanita untuk ibadah kepadamu. Ya Allah, aku bernazar bahwa hartaku yang di tempat anu akan kuinfakkan di jalan Allah untuk dakwah. Aku infakkan untuk pembangunan sekolah dan yang lain. Adapun apabila dia datang ke kuburan dan seterusnya, wahai Tuan Syekh, apabila anakku sembuh dan seterusnya, melalui perantaramu Allah sembuhkan itu, maka wahai Tuan Syekh, apabila engkau, yakni apabila anakku itu sembuh, maka aku akan datang ke sini membawa makanan, ayam potong, motong kambing dan seterusnya, maka tidak syak lagi itu kufur, keluar dari Islam. Itu adalah tauhid dalam Islam. Kita hanya bernazar kepada Allah. Namun apakah bapak anti itu langsung kita katakan dia kafir keluar Islam? Tidak boleh. Karena mengkafirkan itu, praktik mengkafirkan itu tidak hak semua orang. Ahlil ilmu. Karena barangkali dia tidak tahu kalau dia kira itu hanya cinta kepada orang soleh saja. Karena ada kejahilan yang menghalangi dia. Maka kita jangan kafirkan orang lain seperti itu. Maka kita harus ajari dia dulu. Tegakkan hujah dulu. Tidak ada lagi. Kira-kira sudah mengerti dia. Bahwa menyembuhkan adalah Allah. Tempat minta tolong hanya Allah saja. Namun dia tetap lakukan. Tidak ada yang menghalangi dia. Sudah cukup syarat. Maka baru orang yang tidak katakan kafir. Adapun orang tua anti. Orang jahil barangkali. Belum ada yang ngasih tahu. Maka disitulah tugas anti. Maka jangan kafirkan dia. Nanti anti pulang. Saya dengar dari hang kafir. Sudah langsung bapak kafir. Tak solat, tak inilah. Wallahul musta'an. Kasihanlah kepada mereka. Ajarilah mereka. Ya. Allah Ta'ala Amishab. Jadi, mempercayai apabila dia meyakini bahwa orang yang bernazar kepada selain Allah, kepada kuburan, orang soleh dan seterusnya, dalam segi teorinya itu, maka itulah kekufuran. Keluar dari Islam. Namun dalam mempraktikkan dia kafir atau tidak, tidak semua orang yang melakukan perlakuan syirik, yang membuat orang keluar dari Islam, dan orang yang mengatakan kata-kata kufur, langsung dikatakan kafir keluar dari Islam. Ya, ini karena itu ada syarat-syaratnya dan seterusnya. Itu kalau kita bahas di bab hal-hal yang mengeluarkan seorang dari Islam, ya. Syarat-syarat orang dikatakan kafir, ya. Wallahu ta'ala alim bisawab. Ya, demikian jawaban Ustaz kepada Ukhti Asi yang berada di Singapura, semoga bermanfaat, dan kita akan menerima kembali penelpon. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, dengan Ibu siapa dan di mana? Dari Rina di Tanjung Balai Karimun. Di Tanjung Balai Karimun. Bagaimana siaran kami di sana, Ibu? Bersih? Ya, lumayan deh. Ya, silakan pertanyaan mengenai tauhid, Ibu, ya. Iya. Ini, saya mau nanya tentang ini. Jika ada orang Cina melakukan sembahyang gitu, nanti dia memberikan sembako sama masyarakat atau sama karyawannya. Gimana itu hukumnya? Boleh nggak kita menerima? Waktu Imlek, ya? Iya. Iya, iya. Imlek atau sembahyang apa aja gitu. Sembahyangnya dia. Sembahyang jin, ya? Sembahyang setan? Nggak tahu juga. Pokoknya sembahyangnya Cina itulah. Kalau ada yang dekat dengan anti orang Cina, seperti tanya dia, mana ayat ataupun perintah yang membuat kalian menyembah kayak gini? Tanya dia. Enggak, kalau ada teman anti tak apa. Maksudnya ini bukan teman loh, ini bos saya. Ah? Siapa? Bos saya, bekerja di perusahaan gitu. Kalau anti dekat dengan dia, tanya dia, bos, saya senang melihat kelihaian Anda dalam mengurus perusahaan ini. Tapi boleh enggak kita cerita khusus sedikit masalah agama nih? Ya, buat mukadimah lah. Bos, ada enggak kitab suci yang menyuruh Anda buat kayak gitu? Kalau kami dalam Islam itu aku sholat karena ada ayat. Aqimish shalah, ini lakukanlah sholat. Tanya dia. Kalau kalian beragama itu, kalau kami dalam Islam beragama harus ada perintah. Kalau ini sebenarnya ada enggak perintahnya? Bos, buatlah kayak gitulah. Paham? Iya, paham. Tapi saya tanya hukumnya gimana? Iya, udah. Kita iya. Terima. Udah, nanti akan dijawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adapun tentang pemberian orang-orang kufar, ketika pada hari raya mereka, maka itu pemberian yang haram. Justru itulah namanya sesajen dan itu kurban mereka. Persis seperti kita ketika kita Idul Adha, kita memotong sembelihan. Untuk apa? Pendekatan diri kepada Allah, mentauhidkan Allah melalui sembelihan kita dan seterusnya. Begitu jugalah mereka dalam agama mereka. Mereka menyembah kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, bersedekah untuk selain Allah dalam rangka legitimasi tentang agama mereka. Maka tidak syak lagi semuanya itu haram berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan fatwa para ulama kita. Angpau, beras-beras dan seterusnya itu, kaum muslimin harus belajar dari agama mereka. Harus punya izzah, ketinggian dan kekuatan kita. Maka itu semua adalah, mereka itu hanya, apa namanya, karena ikhwatal iman rahimakumullah, makanan-makanan seperti itu, jangankan orang non-Islam. Ketika satu Muharram mereka menyembelih kambing dan seterusnya, para dukun ngumpul, sesajen untuk jin dan yang lain-lain, maka itu semuanya haram. Baik ya beras, baik ya uang, semuanya tidak boleh. Maka kalau Anda terima, berarti Anda telah menerima itu persembahan untuk selain Allah. Ketika kita di Ramadan, kita terlanjur campur dengan istri, maka apa yang kita kafarah kepada Allah SWT, menebus kesalahan kita dengan memberikan budak atau memberi makan. Ketika makanan itu dikasih, itu karena takarrub kepada Allah, tak masalah dimakan oleh kita. Tapi kalau ini takarrub kepada selain Allah, sama saja Anda mengatakan silakan Anda menyembah selain Allah. Maka amaliah-amaliah dilarang. Tidak boleh. Wallahu ta'ala alam. Iya, kita akan membacakan satu pertanyaan terakhir Ustaz dari SMS online yang berasal dari Ayu di Singapura. Ustaz, apakah hawa nafsu itu sama dengan bisikan hati nurani? Dan bagaimana caranya agar kita tidak diperbudak oleh hawa nafsu, agar kita tidak terjerumus ke dalam kesyirikan Ustaz? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Hawa nafsu itu adalah kecenderungan jiwa untuk keinginan jiwa dan kecenderungan dengan sesuatu yang terbiasa, dengan sesuatu yang yakni yang enak-enak begitu, biarpun dia adalah melawan perintah dan larangan Allah SWT. Maka itu disebut dengan hawa, itu adalah keinginan. Maka pada dasarnya al-qalbu yahwi, hati itu memang berkeinginan, mempunyai keinginan dan tekad, kemauan, dan selama itu adalah dalam rangka, maka disitulah tidak dikatakan seorang beriman kepada Allah sampai dikatakan Nabi SAW yakunu hawahu, hawanya itu taba'an lima jitu bih, mengikuti apa yang kubawa. Di dalam penghalalan, di dalam pengharuman, di dalam mengatakan kebaikan atau tidak. Kan kadang orang kadang seperti itu. Doa jamaah itu lebih baik. Ketika ditanya dari mana tahu baiknya? Rasulullah sendiri-sendiri. Dia mengatakan yang penting lebih baiklah. Itu namanya apa? Kita katakan lebih baik cara Rasulullah, dia bilang enggak. Itu lebih baik ini. Ini termasuk ciri-ciri. Allah SWT mengatakan khamar itu haram. Kata dia, tak, itu enak. Justru kita melanglang buana, kita merasa, Masya Allah, di atas kayangan. Maka mereka, Wallahul musta'an. Apakah hawa nafsu itu sama dengan bisikan hati nurani? Maka, biasanya hati nurani itu adalah sesuatu yang terbesik dalam hati yang, yakni untuk kebaikan-kebaikan, biasanya dikatakan untuk hati nurani. Maka hati nurani itu belum tentu benar. Maka dia harus dibimbing oleh wahyu. Jadi bisikan kita itu ada bisikan hati, ada bisikan malaikat, ada bisikan syaitan. Yang tiga inilah selalu bertarung. Saling mempengaruhi. Yani kita dipengaruhi oleh yang tiga ini. Maka situlah seorang muslim. Dia tundukkan hati dan keinginannya itu untuk Allah SWT. Kecenderungannya. Maka dia karena berdasarkan ilmu yang tadi. Allah yang mematikan, Allah yang menghidupkan, Allah memberikan ini dan seterusnya, maka dia pun keinginan untuk itu saja. Maka tauhid tadi apa? Ketertarikan jiwa hanya kepada Allah saja. Di dalam hal mendatangkan manfaat dan di dalam hal menolak mudarat, karena untuk Allah SWT saja. Jadi, apa ini ketika tidak, bagaimana supaya kita tidak diperbudak oleh hawa nafsu kita? Maka menundukkan hawa nafsu itu dengan cara menyelisihinya. Diselisihi ketika Rasulullah pacaran enak, udahlah itu cantik, ini ganteng. Maka di hati mengatakan, tidak, aku sudah punya suami. Tidak, itu bukan cara yang halal, yang haram. Bukan cara yang halal. maka aku akan menikah, aku akan bersabar. Maka itulah namanya mengekang untuk taat kepada Allah SWT. Tunduk di dalam penghalalan dan haram. Maka para ulama mengatakan, yakni bahwa Allah SWT walam yatrukhum hamala, bahwa Allah tidak meninggalkan manusia itu begitu saja, artinya apa? Tanpa perintah dan larangan. Menunjukkan Allah mempunyai perintah dan larangan. Itulah Allah yang kita sembah, yang mampu memerintah dan mampu melarang, mampu memberikan balasan dan mampu memberikan siksa. Itulah Tuhan, itulah ilah. Maka bagaimana kita menundukkan hawa nafsu itu? Kita tahu tadi itu, Rabb kita yang kita tunduk dan wali kita yang kita cintai dan kita tunduk padanya, dialah Allah saja. Maka apabila orang itu mengikuti hawa nafsunya, itulah berarti tauhidnya itu diantara membuat kekeruhan tauhid dan syirik itu masuk dalam bab ini. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada. Di dalam ayat yang lain, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah kamu tidak melihat wahai Muhammad bagaimana pendapatmu tentang orang yang mengambil hawa nafsunya sebagai ilahnya? Bagaimana supaya kita tidak diperbudaknya? Kita lawan. Nah, ini butuh proses, butuh melawan ini itu. Maka apabila seseorang itu sudah terbiasa dengan haram, melawan, melanggar perintah dan larangan Allah, disitulah. Apabila orang itu menundukkan, belum terbiasa dengan yang haram, itu bagaikan menundukkan, memasukkan kuda ke dalam kandang. Dari arah kepala. Kuda liar, kuda jantan. Tarik, susah. Dia tarik kita, ditarik lagi. Itulah sampai di kandang, dikunci di kandang kuda itu. Memang kita ini kayak kuda liar kita. Tapi kalau sudah terbiasa dengan yang haram, meninggalkannya itu, menundukkannya pada siratal mustaqim, menundukkan hawa nafsu yang terbiasa dengan keburukan, otaknya sudah otak, mulai dari atas sampai bawah sudah otak kemungkaran, itu permisalan disebutkan para ulama, bagaikan permisalan kuda liar dimasukkan, kuda jantan yang liar dimasukkan ke dalam kandangnya, supaya dia diam dengan melalui ekornya. Apa yang terjadi? Allahul musta'an. Kalau bukan karena yatadarakahullah, Allah menolongnya, Allah membantunya, tidak ada yang dapat memberikan hidayah baginya lagi. Maka mohon kepada Allah dengan permohonan orang yang butuh, muttar. Ya Rabbi, ya Rabb, Allahumma hdini ahsanal akhlak dan yang lain. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik dan yang lain. Maka itulah di antara istiqamah, maka dia menuntut ilmu, belajar tauhid. Itulah insyaAllah hal-hal yang intinya di tangan Allah lah kebaikan. Mintalah kepada dia. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk tunduk kepada Allah. Menjadikan Allah wali kita, hakim kita, dan Rabb kita. Wa sallallahu wa sallam ala Muhammad. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabarang dimanapun Anda berada. Demikianlah kajian Islam Ilmiah untuk edisi sore hari ini yang disampaikan oleh Al-Ustaz Adi Elsi. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.